تلجب باب تلجب. يسمى هذا الباب باب التنازع. dinamakan bab ini kata penulis, yusamma hadzal babu bab at-tanazu'. Dinamakan bab ini bab tanazu'. Wa bab al-i'mal nama lainnya. Dinamakan juga bab al-i'mal aidha. Dinamakan juga bab apa? Beramal. Karena ada yang beramal, ada juga yang tidak beramal. Jadi dinamakan bab beramal. Bab beramal. Dhabituhu, ini yang paling inti dari setiap masalah. Ketentuan ini. Kalau ada ulama bilang hakikatnya, ketentuannya, ini penting ini. Karena di sini kita bangun nanti masalah. Ayat taqaddama amilan. Ada di depan dua amil. Au aktsar atau lebih dari dua amil. Tiga, empat, seribu amin. Oh ya, di depannya ada lebih dari satu amin. Wa yata'akhkhar anhu ma'mul, dan diakhirkan darinya satu ma'mul. Jadi depannya banyak amin, di akhirnya ada berapa amin? Satu au akthar atau lebih dari satu. Wa yakunu kullun minal mutaqaddim taliban lidzalika mutaakhir, dan setiap dari apa yang di depan tadi itu menginginkan yang diakhirkan itu. Paham? Semua yang di depan itu ingin mendapatkan yang diakhirkan. Paham ya? Itu ketentuannya. Kalau sebelumnya tidak ingin, sudah tidak ada bab tanazu. Tidak ada bab apa? Tanazu. Jelas ini. Jelas kan? Misalnya kalau yang tidak ingin, misalnya antum ada fi'il, sudah ada fa'il, ada maf'ulnya. Paham ya? Bisa antum bilang, dorobtu ahmada wa akramtu zaid. Dorobtu ahmada wa akrama zaid, misalnya. Dorobtu ahmada wa akrama zaid. Ini gimana ya? Masuk dalam bab tanazu atau tidak? Karena tidak ada tanazu. Karena dorobtu sudah tidak butuh pada maf'ul lagi, sudah ada maf'ulnya. Jelas ini. Jadi harus semua yang di depan itu butuh kepada yang di belakangnya. Ini baru masuk dalam bab apa? Tanazu. Baru masuk dalam bab tanazu. Jelas ini? Ini tobinnya. Mitalu tanazu'il amilai mahmulan wahidah. Contoh, tanazu'nya dua amil kepada satu mahmul. Contoh, tanazu'nya dua amil. Contoh, tanazunya dua amil kepada satu ma'mul. Kepada satu ma'mul. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, atuni ufrid alaihi kitra. Atuni ufrid alaihi kitra. Mana amil? Atuni dan ufrid. Mana ma'mul? Kitra. Berapa ma'mulnya ini? Satu. Amilnya? Dua. Wadhalika belum berangkat. Wadhalika li'anna atuni fi'lokain. Wa ma'ul. Demikian itu karena atuni fi'lokain dan ma'ul. Karena atuni. Mana fa'ilnya? Hah? Apa? Apa? Atuni. Mau jemaah? Tahu kalian, kalau domir mutakhirnya anta berarti api. Majuzum, dia mabini di atas penghilangan huruf terakhir. Atu, mau jemaah, fa'il. Tak? Mana makulunya? Mana makulnya? Iya. Makulumi, ya tadi lah makul tadi. Tapi dia butuh kepada apa? Makul tadi. Butuh pada makul sani. Terus wa umrid ii wa fa'il, dia tadi la makul, butuh kepada satu makul saja, yaitu apa? Kitro. Wa ta'akhkhar anhu kitro, diakhirkan anhuma dari keduanya kitro. Wa kullu minhuma talibun lahu, setiap dari keduanya memintanya. Cuma kalau aku ditanya, siapa yang diamalkan ini? siapa yang diamalkan ini? Ini dia ya. Hah? Yang mana yang diamalkan ini? Yang pertama atau kedua? Yang pertama atau kedua? Hah? Yang kedua. Yang diamalkan yang kedua. Saya bertanya, kenapa tidak dikasih domir yang pertama? Tidak boleh, kan ini domir nafsu. Tahu tidak paham ini? Jelas ini. Kenapa kita katakan yang kedua beramal? Kenapa kita katakan kedua beramal? Ini pertanyaan kedua. Karena ambil yang kedua tidak dikasih domir. Kalau seandainya ambil pertama yang beramal, pasti dia bilang ufridhu alaihi kifrah. Jelas ini? Jelas maksudnya. Jadi kita bisa lihat beramal yang kedua kalau tidak ada domir dikasih. Karena yang kedua itu boleh dikasih semua yang dia butuhkan. Beda kalau yang pertama dikasih kalau domir apa? Rofa. Kalau nasab dan jel, enggak. Jelas ini? Paham ini? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Ahmad. Paham Ahmad? Yakin. Wamidalu selesai. Wamidalu tanazu il-amilain aksar min ma'mul. Contoh, tanazu dua amil kepada yang lebih dari satu ma'mul. Jadi sekarang itu dua amil berminta kepada banyak ma'mul. Contoh, doroba wa akroma zaidun amro. Berarti yang berkait, doroba wa akroma zaidun amro. Berapa amil? Dua. Mana? Doroba dan akroma. Ma'mulnya berapa? Dua. Siapa? Zaid dan amro. Doroba butuh fa'il ma'mul. Akroma butuh fa'il maf'ul. Tambah ini. Kalau aku ditanya, siapa yang beramal ini? Siapa yang beramal ini? Ini kalimat. Siapa yang beramal? Yang ke berapa? Dua. Dari mana kita pastikan itu? Karena ada domir. Seandainya itu yang beramal berarti akromahu. Akromahu. Tahu kan? Pakinya domir mustatir kembali ke Zaid. Hunya domir makulumbi kembali ke Amr. Boleh gak itu? Boleh, karena lafadnya memang asalnya di mana? Di depan. Kan begitu seharusnya. Tapi ketika dia tidak kasih domir berarti yang amal yang ke dua. Kita kasih domir yang pertama, domir apa dikasih? Karena dalam kata doroba ada domir dua. Yang kembali kepada siapa? Zaid, yang menjadi fa'ilnya. Ya, bisa gak kembali istilahnya? Lafaz dan kedudukannya. Asalnya gak bisa, tapi kini bisa. Kenapa? Doruro. Kan dia undang. Namanya fi'il wajib ada apa ya? Fa'il. Paham gak ini? Paham gak ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau domir nasab, kenapa gak bilang dorobahu? Karena dia hanya apa? Fadla. Gak boleh kita melanggar gara-gara kasih kebutuhan orang yang bukan pokok. Paham ini? Gak boleh melanggar. Jelas ini? Gara-gara kebutuhan yang bukan pokok. Minta lu tanazui aktar min amilai ma'mulan rahim. Contoh tanazu lebih dari dua amil dari satu kepada satu ma'mul. Lihat kamasul laita satu. Wabarokta dua. Watarohamta tiga. Ala Ibrahim. Ini kan ala Ibrahim ma'mul. Aminnya mana? Sollaita barokta tarohamta. Paham Ismail? Hah? Alhamdulillah. Jangan tuh saudara. Fa'ala Ibrahim matlub. Maka ala Ibrahim diminta, diinginkan. Likuli wahidin min hadil awamil salatati. Diminta, diinginkan oleh setiap amil yang tiga itu. Paham gak ini? Yang tiga itu. Kalau nanti ditanya, siapa yang beramal ini? Hah? Yang mana yang beramal ini? Siapa yang beramal ini? Siapa yang beramal? Hah? Siapa yang beramal? Pertanyaannya. Yang mana? Yang mana? Kan ada. Solaita, barokta, tarohamta. Mubar baru datang, Masya Allah. Ternyata kalau di sini lamba datang. Jangan-jangan di sana dulu lamba juga datang. mubalik, berdiri muka. Jangan maju. Kira terlambat. Apa? Ketiduran. Berdiri dulu dan hilang kantongnya. Buka bukunya. Berdiri 1 menit. Iya. Sekarang kita lanjut. Ini siapa yang beramal? Yang ketiga. Dari mana kita tahu? Tidak ada dikasih tahu sebelumnya. Seandainya kan kalau dia tidak ada dikasih tahu setelahnya. Iya kan? Kalau seandainya yang beramal solaita, maka wabarokta alaihi ala alaihi watarohamta alaihi. Boleh tak? Boleh kalau kamu amalkan yang pertama. Karena kepada ke Ibrahim, paham? Tapi kalau dia tidak dikasih domir yang setelahnya, itu menunjukkan beramal adalah yang terakhir. Terus kenapa tidak dikasih domir sebelumnya? Paham kan? Kenapa tidak dikasih domir? Tidak boleh, karena itu dia butuh majerut. Kan alaihi yang dia butuh. Paham? Tidak dibolehkan. Jelas? Karena itu adalah domir apa? Jer. Itu undah atau fadlah? Fadlah. Sudah paham maksudnya? Di sini baru Masya Allah. Jadi kata beliau rahmatullah ta'ala, wa mitalu tanazui akhtar min amilaini akhtar min ma'muli. Masya Allah. Contoh tanazuk. Lebih dari 2 amil, lebih dari banyak ma'mul. Lebih dari 2 amil, lebih dari banyak ma'mul. Qawluhu alaih salatu wassalam, duduk mubar. Qawluhu alaih salatu wassalam, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin salasan wa salasin. Perhatikan makmulnya. Tusabbihuna 1, wa tuhammiduna 2, wa tukabbiruna berapa itu? 3. Itu semua amil. Makmulnya dubura 1, salasan 2. Karena kalau kulli sholatin, kulli mudhaf ilaih. Mudhaf lagi, terus mudhaf ilaih. Tidak ada, bukan ma'mulnya sebelumnya. Duburo sama salasan. Berarti ada berapa ma'mul? Ada berapa ma'mul? 2. Tahu gak ini? Ini tanazu. Semuanya mau itu. Semuanya mau tuhamiduna, tusabbihuna, duburo kulli sholatin, salasan wa salasin. Tuhammiduna dubura kulli salatin salatan wa salatin. Tukabbiruna dubura kulli salatin salatan wa salatin. Semua mau. Paham kan? Dan ini yang beramal adalah yang terakhir. Yang sebelumnya tidak dikasih domir. Karena itu hanya domir apa? Nafsu. Paham kan ini? Alhamdulillah. Fadubura mansub alam dorfiyah wa salatan wa salatin mansub ala annahu maqul mutlaq. Salatan wa salatin adalah maksud sebagai maqul mutlaq. Maksudnya niat na'iba anil masdar. Maksud sebagai maqul mutlaq pengganti dari masdar. Karena yang harus menjadi maqul mutlaq kan seharusnya apa? Masdar. Tapi angka boleh menjadi maqul mutlaq sebagai pengganti dari masdar. Seperti apa contohnya di pembahasan maqul mutlaq? Yang dimutaminah tajriduhum samanina jaldatan. Paham? Tajriduhum samanina jaldatan. Jadi samanina makul mutlak diganti dari masdar. Jaldatan sebagai apa? Tapi sama. Jelas ini. Jadi ini naibah anil masdar. Wa qatanaza'ahuma kullun minal awamili thalathati as-sabiqati alaihima. Telah diperselisihkan keduanya itu oleh seluruh amil yang 3 yang telah lewat atas keduanya. Jelas ya? Ini semua tenaga. Idza taqarrara hadza fanaqul. Kalau ini telah tetap, telah jelas, maka kita katakan. La khilafa fi jawazi imali ayyil amilaini amil amal amil aramil syi'ta. Tidak ada perselisihan akan bolehnya beramal yang manapun dari 2 amil itu atau dari amil-amil itu yang kamu inginkan. Wa innamal khilafu fil mukhtar. Tidak lain yang diperselisihkan tentang Mukhtar. Siapa Mukhtar? Yang dipilih, bukan Mukhtar. Iya, 6 orang. Yang diperselisihkan tentang siapa? Yang dipilih yang mana? Falkufiyuna yakhtaruna imal al-awwal lisabatihi. Orang-orang Kufa memilih beramal yang pertama karena dia duluan. Dia yang pertama. Wal basriyuna yakhtaruna imal al-akhir likurbihi. Sementara orang-orang Basra memilih yang beramal adalah yang kedua, yang terakhir. Bukan yang kedua ya, yang terakhir. Kenapa takbir dengan yang terakhir? Untuk menjaga kalau amilnya ada tiga. Mereka memilih yang beramal adalah yang terakhir. Kenapa? Likurbihi. Karena dia lebih dekat. Fa'il amal tal awwala. Kalau antum amalkan yang pertama, admar taqitani kullama yahtaju ilaihi. Kalau antum amalkan pertama, maka antum domirkan pada yang kedua semua yang dia butuhkan kepadanya. Min marfu wa mansub wa majrur. Dari marfu, mansub dan majrur. Wa dzalika nah, demikian itu contoh. Qoma wa qu'ada akhwat. Qoma wa qu'ada akhwat. Antum ada alifnya? Cetakan antum, saudara. Sikit. Tidak ada? Tidak ada? Ada alifnya. Kan kita mau amalkan pertama, yang kedua berarti kasih domir. Makanya kok ada akwa fa'inya koma. Siapa lagi yang tidak punya alif? Berman? Tidak punya? Kasih punya, Ki. Iya, jelas ini. Kenapa kita kasih punya? Kenapa kita kasih alif? Karena kita sekarang mau praktekkan amalan yang pertama. Kan sudah dibilang tadi, kalau pertama beramal, berarti pada yang kedua kasih semua yang dia butuhkan. Berupa apa? Domir. Kalau tidak ada alif, berarti aku tidak kasih apa-apa kasihan. Maka contohnya, koma, waku ada akwa fa'ilnya koma. Ko ada telah dikasih alif. Paham ini? Wa huma darabtuhuma ahwa. Ada humanya. Abdurrahman? Ada. Baru as. Contoh pertama salah berarti. Kalau Ismail ada juga tadi? Ada juga. Coba lihat. Salah Ismail. Bukan alifnya ahwa. Kalau ahwa memang ada alifnya. Simultana. Kan saudara, ya ko ada saudaraku tercinta. Ko ada, tidak ada alifnya, tambah. Paham sih? Tambah sih. Salah peta itu. Iya, dia bilang ada alifnya, tapi pada akhwa. Kita bercerita di Pulau Makassar, dia masih diputol ke saudara. Jangan tuh. Iya. Alifnya pada ku ada, salah cerita yang tak ada. Yang tidak ada alifnya pada ku ada, itu salah cetak. Pertama, ada jatuh. Alhamdulillah. Perbaiki itu, nanti pulang ke Buton bahaya, tak ditahu. Semuanya? Iya. Kemudian kata Allah, Alhamdulillah. Ini, lihat, koma, watorot tu huma, akhwa, pas. Dikasih huma, kembali ke mana? Akhwa, boleh tidak? Boleh. Boleh, nah dia di belakangnya, setelahnya. Tidak apa-apa, karena lapanya di mana? Di depan asalnya, kedudukannya. Ya, koma, wa marartu bihima, akwa, ada bihimanya? Ada semua? Ada, contoh tadi saja yang salah. Contoh tadi salah di sebagian cetakan. Sebagian cetakan, yang lainnya alhamdulillah ada. Wa dhalika li'annal ismas al-mutanaza'i. Demikian itu karena isinya diperselisihkan padanya. Wahwa akhwa, dia adalah akhwa. Filmital dalam contoh. Bini yakin takdim. Kenapa semua bisa dikasih domir? Karena berada di dalam niat, dia di depan. Iya kan? Karena kedudukannya dia di mana? Di depannya. Dalam niat. Mat domir wa ingkana ada ilamu ta'akhiri lakdon. Maka domir walaupun dia kembali kepada yang diakhirkan secara lafaz, lakinahu mutaqaddim rutbatan, akan tetapi kan dia di depan secara apa? Secara apa? Rutba. Apa artinya secara rutba? Secara mahalnya, kedudukannya. Jelas? Jelas saudara kumpulan? Alhamdulillah. Selesai. Wa in amalta tsani, kalau antum amalkan yang kedua, fa in ihtaja al-awwal ila marfu'in atmartah. Masya Allah. Kalau butuh yang pertama kepada marfu, kasih dhamir dia. Atmartah. Atmartah artinya kasihkan dhamir. Fakulta, maka antum katakan, koma wa qa'ada akhwa. Ada di alifnya Ismail. Di koma. Coba lihat. Mantap. Ada semua? Alhamdulillah. Iya, koma waku ada akwa. Di ku ada Ismail ada alif. Tidak ada? Iya, karena dia pahingnya dong. Iya, pahing Ismail. Alhamdulillah. Tidak boleh dikasih semua. Jangan dikasih. Iya. Wa in taza ila mansubin aw mafudin hadaftah. Kalau dia butuh kepada mansub atau majrur, kamu hilangkan. Artinya tak boleh kasih. Tidak boleh antum kasih. Iya? Lihat bahasanya. Perhatikan bahasanya. Hadaftah. Hilangkan. Artinya walaupun mustatir, tak boleh. Paham? Dan memang Masya Allah, dhamir mansub dan majrur tidak pernah mustatir. Paham ini? Makanya perlu bilang apa? Langsung hilangkan. Ya? Kalau dhamir mansub atau majrur ketika dia tidak ada dalam lafaz, tidak dibilang mustatir. Tapi dibilang apa? Mahdhuf. Karena memang tidak akan pernah ada dhamir mansub majrur mustatir. Yang ada istilah mustatir itu kalau dhamirnya apa? Marfu. Paham ini? Kalau dhamir mansub jar, mahdhuf. Fakulta, maka aku katakan dorobtu wa dorobani akhwat. Antum tidak bilang dorobtu huma. Paham ini? Dan dia butuh masuk. Wa ini saja dia bilang dorobtu wa dorobani akhwat. Tidak dikasih. Wa marotu wa marrobi akhwat. Antum tidak bilang marotu bihima wa marrobi akhwat. Paham? Tidak dikasih dhamir majrur. Wala takul, aku tak bilang dorobtuhuma, wala marortubihima. Tidak. Kenapa? Lianna arudat domiri ala mata akkara lakdan warubbata innama tukiro fil marfu'i liannahu goyru solihin lissukuti wala tadalikal mansubu wal majururu. Masya Allah. Lianna auda domir, karena kembalinya domir alamat ta'akhir atas apa yang diakhirkan lafdan warubbah kedudukan dan lafaz dan kedudukannya innama uktukiro tiada lain dimaafkan. Uktukiro dari kata gofaro, diampuni. Tiada lain diampuni, maksudnya apa? Dimaafkan. Bahasa lainnya dibolehkan. Ujungnya tiada lain dia dibolehkan fil marfu, pada marfu saja. Kita ini kenapa? Li'annahu ghairu shalih, karena dia tidak cocok. Lisukut, untuk dihilangkan. Nah, karena dia tidak cocok untuk dihilangkan. Kalau aku ditanya kenapa? Li'annahu umdah, karena marfu itu semuanya umdah. Coba perhatikan ya, mubtada khobar, marfu dah umdah. Paham lagi? Fa'il umdah. Semua yang umdah tidak boleh hilang. Semua yang umdah tidak boleh hilang. Paham ini keterangan tambahan Ismail? Apa tambahannya tadi? Li'annahu umdah, karena dia pokok kalimat. Wala kadalikal mansub wal majrur, tidak seperti itu yang mansub dan majrur. Paham? Yaitu tidak seperti yang marfu, tidak sama. Kenapa? Kasih keterangan. Li'annahuma adla, karena keduanya hanyalah apa? Pelengkap. Kak Ahmad. Ah, bukan berarti tidak dibutuh. Karena dibutuh, tapi secara kalimat dia hanya apa? Pelengkap, bukan pokok. Jelas sama? Bukan pokok. Jelas ya? Kemudian kata penuh sebagai pembahasan terakhir, penutup. Walaysa minat tanazui. Dan bukan termasuk dalam bab tanazu. Qawlu imri'il Qais. Perkataannya istrinya Al-Qais. Ini terkenal dia ini. Penyair terkenal. Imri'il Qais. Ya. Terkenal. Banyak syairnya diganti. Dia bilang. Lau walau anna ma'af'a li'adna ma'isyati. Kafani. Walam abdur qalilun minal mali. Walau anna ma'af'a li'adna ma'isyati. Kafani. Walam abdur qalilun minal mali. Berarti kafani sama lam abdur. Kafani butuh fa'il. Walam abdur butuh maf'ul. Qalilun minal mali. Coba untuk perhatian. Qalilun minal mal. Ini qalilun. Tidak diamalkan atlub. Iya. Tidak diamalkan padanya apa? Atlub. Karena kalau diamalkan pasti dia qalilan. Ini bukan dalam bab tanazu. Kenapa bisa? Penulis sudah isyaratkan di matan litasadil makna. Karena maknanya tidak cocok. Lihat beliau akan terangkan. Wadalika demikian itu. Li'anna syarat hadzal bab, karena syarat bab ini ay yakuna al-amilan muwajjahain ila syai'in wahid kama qadarna. Syarat bab ini harus dua amil itu diarahkan kepada satu sesuatu yang satu. Iya kan? Satu makmur sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya. Nah, jadi harus dua amil sebelumnya menginginkan semua yang setelahnya. Iya kan? Itu kaidah. Walau wujiha huna kafani wa atlu ila qalil. Kalau seandainya diarahkan di sini kafani dan atlu kepada qalil, fasad al makna. Tapi coba ya. Gini. Kalau antum amalkan kafani qalil, cukup bagiku sedikit. Terus antum amalkan juga atlu. Tapi lihat dulu, cukup bagiku sedikit dari harta. Walam atlub juga amalkan kepada sedikit. Berarti cukup bagiku sedikit dari harta. Saya tidak minta sedikit dari harta. Paham maknanya? Karena atlub kasih saja domir. Kan boleh dikasih domir. Kalau aku bilang kafani walam atlubhu qalilun minal mali, anggaplah aku amalkan yang pertama. Kasih kedua apa? Domir. Berarti kan atlubuhu kembali ke koli. Berarti terjemahannya tidak cukup bagiku sedikit dari harta dan saya tidak minta sedikit dari harta. Cukup bagiku sedikit dari harta dan saya tidak minta sedikit. Katanya cukup. Terus dia bilang apa? Saya tidak mau sedikit. Gimana ini semai? Hah? Maknanya apa itu semai? Hah? Entah. Gimana caranya? Bertentangan. Bertentangan maknanya. Iya. Jelas ini. Nggak tidur di dia. Nggak tidur. Siapa lagi nama kita? Siapa lagi namanya? Awal. Nggak tidur di awal. Tadi. Alhamdulillah. Kenapa tiba-tiba dia bilang pas? Dari tadi dia bilang tidak pas. Iya, nggak tidur di sini tadi. Tadi. Alhamdulillah. Pas di halaman ini. Hah? Alhamdulillah. Ini katanya rusak maknanya. Pas ada makna, rusak maknanya. Tidak pas katanya awal. Lianna lau tadul ala tina isyai li tina igoiri. Karena lau kata sebelumnya. Lau. Kan kalau kita terjemahkan, seandainya cukup bagiku sedikit, maka saya tidak akan meminta sedikit. Kami lau itu menunjukkan makna intina isyai lintina igoiru. Tidak terjadinya sesuatu itu karena tidak terjadinya selainnya. Maksudnya, karena tidak cukup, saya minta. Kalau cukup, saya tidak minta. Gitu maknanya. Dan selalu itu lau berlawanan dengan jawabannya. Nah, misalnya gini. Contohnya kan, lau ja'ani lakromku. Seandainya dia datang kepadaku, saya akan memuliakan. Tapi karena dia tidak datang, saya tidak memuliakan. Begitu maknanya selalu. Selalu maknanya apa? Bertentangan. Nah, berarti tadi, lau katani kolin, lam atlubu kolilu minal ma. Seandainya cukup bagiku sedikit, saya tidak akan minta sedikit. Berarti maknanya kan menafikan. Karena tidak cukup bagiku sedikit, saya tidak minta sedikit. Paham maknanya? Karena tidak cukup bagiku sedikit, saya tidak minta sedikit. Berarti dia minta banyak. Bertentangan. Rusak maknanya. Karena lau harus kalau bahasanya sebagian orang lebih sebenarnya lebih mudah dipahami. Lau harfu wujud li wujud. Huruf yang menunjukkan ada karena ada. Atau mereka takbir dan takbir lain, harfum tina lim tina. Huruf yang menunjukkan tidak boleh karena tidak, tidak boleh. Paham ini lau? Nih, ini kata mereka. Ini makna lau. Huruf yang menunjukkan imtina syai lintinai goi goirihi. Tidak adanya sesuatu karena tidak adanya selainnya. Fahidakana ma ba'daha mutbatah kan manfiya. Lihat praktiknya. Kalau setelahnya mutbat, maka nanya maknanya pasti manfi. Kalau setelahnya lau itu adalah mutbat seperti ini, kafani. Kan mutbat, tidak ada penampiannya. Maka setelahnya pasti dinafikan. Nah, contoh, lau ja'ani akramtu. Kan mutbatin. Kalau seandainya dia datang kepada guru, saya akan memuliakan. Tapi karena tidak datang, saya tidak muliakan. Pemanan. Kalau dia mutbat, maka maknanya apa? Manti. Kalau iya, maka tidak. Kalau iya, maka maknanya apa? Tidak. Wahil karena mantian, karena mutbatah. Kalau ada penafiannya, maka dia menjadi maknanya apa? Penetap. Penetapan. Artinya kalau tidak berarti iya. Paham kan? Iya, masya Allah. Iya. Ini katanya. Nah, contoh. Lau lam yusik, lam wakibu. Seandainya dia tidak berbuat jelek, saya tidak akan mengikopnya. Kalau dia tidak berbuat jelek, saya tidak mengikopnya. Berarti kenyataannya ikop atau tidak? Dia ikop kan? Seandainya dia tidak berbuat jelek, saya tidak akan mengikopnya. Apa yang terjadi? Ikop. Dia katakan ini karena diikop ini. Karena dia berbuat apa? Jelek. Ini namanya kalah penafian. Jadinya apa? Penetapan. Jelasin. Kalau ada penafian, maka penetapan maknanya. Walahada fakulu. Maka di atas ini maka ucapannya. Anna ma'as'ali adna ma'isyati manti. Tak. Ma'as'ali adna ma'isyati ini manti. Penafian. Wanakidu sa'i li'ad nama isyakin adamu sa'i li'ad nama isyak. Lawan nakid, lawan dari, ya, lawan dari sa'i berusaha li'adna untuk mendapatkan yang paling sedikit dari ma'isyak rezeki kehidupan itu adamu sa'i. Lawannya berarti, kalau dia berusaha berarti lawannya apa? Tidak berusaha untuk mendapatkan adana ma'isyak. Ya, kehidupan yang paling, harta yang paling sedikit. Paham lawannya? Lawan dari berusaha berarti tidak berusaha. Waqulluhu lam atlub mutbat. Berarti ucapannya lam atlub itu dianggap mutbat. Kenapa? Kenapa mutbat? Padahal ini lafadznya manfi. Kenapa dibilang mutbat? Tadi, kan kalau dia mutbat berarti manfi. Kalau manfi? Kalau manfi? Mutbat. Paham? Ini lam atlub manti atau mutbat? Manti kan lafaznya. Tapi maknanya apa? Mutbat. Kan dia begitu. Lihat tadi itu. Lau lam yusri. Lam uatibu. Nanti berarti mutbat. Sesama ini. Berarti mutbat maknanya. Mutbat maknanya. Kenapa bisa? Likau di manti ya bilang. Karena dia dinafikan dengan lam. Wapak dadah kola alaiha sultina. Dan telah masuk padanya huruf istina, itu lau. Yaitu lau. Pada wujiha ila kolil, kalau diarahkan ini kepada kolil, wajah berarti itbatu talabul kolil. Berarti wajib padanya dia meminta sedikit. Berarti lau kafani kolil. Kan dia bilang ini, lihat. Kita sendiri kan. sendiri kan. Lau kafani ma spidol kita Ismail. Lihat maknanya ini. Lau kafani koli. Apa maknanya? Pertama aku lihat dulu, manfi atau mutbat. Ini kalimatnya dulu, lafadznya. Manfi, manfi atau mutbat? Hah? Lafadznya? Mutbat. Berarti maknanya? Manfi. Kan dia bilang, seandainya cukup bagiku sedikit, berarti tidak cukup bagiku sedikit. Kan dia bilang, seandainya cukup. Berarti maknanya apa? Tidak cukup sedikit. Paham, Ahmad? Kalimat pertama. Kalimat kedua. Lang atlub. Lang atlub apa? Kolila. Kalau antum arahkan ini. Lang atlub kolila. Ini kolilun kata fa'il. Tambahkan lau. Kan sama-sama ada launya. Nah, kalau jadi mutanaza. Jadi tenaju. Paham ya? Lau lang atlub kolil. Nah, seandainya saya tidak minta sedikit, ini mak. Pertama, lafaznya mutbat atau manfi? Hah? Manfi. Maknanya? Mutbat. Apa artinya tadi? Kalau mutbat. Kan kalau kalau ini bilang, lau kafani qalil. Seandainya cukup bagi sedikit, artinya dia mau bilang, tidak cukup sedikit bagiku. Eh, kalau ini apa? Lam atlub qalil. Lau lam atlub qalil. Seandainya saya tidak minta sedikit. Berarti maknanya apa? Hah? Apa? Endah. Maknanya mutbat. Berarti dia tetapkan, dia minta sedikit. Kalau ini tadi, dia tidak minta sedikit. Itu maknanya. Kalau ini, dia minta sedikit. Kan sudah maknanya tadi. Kalau ada penafian, maknanya penetapan. Artinya, dia mau bilang, saya mau sedikit. Paham kaidahnya dulu. Jadi kalau ada penafian setelah lau, maknanya isbat. Penetapan yang ini. Kalau tidak ada penafian setelah lau, berarti ini maknanya ternafikan. Paham? Yang ini. Ini kalau tidak ada penafian, ternafikan. Artinya saya tidak mau sedikit. Kalau ada penafian, berarti ini maknanya penetapan. Artinya saya mau sedikit. Paham? Iya kan? Seandainya saya tidak minta sedikit. Seandainya saya tidak minta sedikit. Berarti dia minta memang sedikit. Kan dia berandai. Seandainya saya tidak minta sedikit. Berarti dia sudah minta sedikit. Pemananya? Pemananya? Cocok enggak kalau dijadikan kafani dan lakablu untuk amilnya kolim? Cocok enggak? Bertentangan. Tadi dia bilang, tidak cukup bagiku sedikit. Sekarang cukup bagiku sedikit. Tan mananya? Dan mana kita dapat cukup tidak cukup? Karena koedahnya lau. Koedahnya apa? Lau. Lau itu kalau mutbat maknanya manfi. Maksudnya kalau mutbat kalimatnya, lafadznya, maka maknanya manfi. Kalau manfi kalimatnya, maka maknanya mutbat. Selalu berlawanan. Maka yang dibilang dia harfum tina lim tina. Harfum tina lim tina. Jelas ini? Nah, ini perhatikan lafad dan makna. Beda ini? Lafad dan apa? Makna. Masya Allah. Kemudian setelah itu, lihat kata penulis rahimahullah ta'ala. Walau wujiha ila qalil. Kalau wujah ila qalil, kalau seandainya diarahkan kepada qalil, wajib tapi ibad tolabul qalil. Nah, wajib padanya menetapkan dia meminta yang sedikit, karena penafian. Wa anil mana tawawala. Dan ini adalah sama dengan yang dia nafikan yang pertama yang dia bilang tadi, lau kafani, tidak cukup bagi. Iya kan? Ini kan sama jadinya. Wa idza batala dzalika ta'ayyana ayyakuna ma'ul atlub mahdhufa. Kalau sudah batal hal itu, maka sudah pasti maf'ulnya atlub adalah dihinakan. Takbiru walam atlub al-mulka. Saya tidak minta yang mulk kekuasaan, tapi cukup bagiku sedikit. Jelas kan? Beda kalimatnya. Beda kalimatnya. Wa muqtada dzalika annahu talibul lil mulki wa hul murad. Maka keharusan dari hal itu adalah dia meminta kekuasaan dan ini yang diinginkan. Ini yang dia inginkan. Iya kan? Dia bilang tadi dia tidak meminta sedikit, terpisah dengan laut, laut. Jadi tidak ada lagi laut pada Atluk. Iya kan? Tidak ada lagi laut pada apa? Lam Atluk. Jadi laut hanya masuk pada apa? Lau kafani. Seandainya cukup bagiku sedikit, saya tidak akan minta. Paham kan? Maka saya tidak akan minta sedikit. Ini saya tidak akan minta sedikit putus dari laut. Karena kalau antum masih hubungkan dengan laut, maka pasti bertentangan. Paham kan? Ini amil baru, jumlah apa? Baru. Karena tidak cukup sedikit, maka saya tidak minta sedikit. Saya minta banyak. Paham kan ini jadinya? Ini baru cocok, karena tidak dijadikan laut, ada pada lam atluk. Jelas ya? Ada pada lam atluk. Takdiru walam atluk al-mulka wa muqtada dzalika annahu talibul mulk wa al-murad. Ini yang diinginkan. Fa in qila innama yalzamu fasad, innama yalzamu fasadu ja'lihi min babit tanadu li'attika lam atluk ala kafani. Masya Allah. Kalau ada yang mengatakan tidak lain mengharuskan rusaknya makna itu kalau dijadikan dari bab tanazu, karena antum atofkan lam atluk kepada bab kafani. Betul sama makna. Walau kodal tahu musta'naka, kalau antum takdirkan dia jumlah baru, tahu musta'naka ya? Kalau antum takdirkan dia jumlah baru, karena nafian mahdo, maka itu penafian murni, tidak ada launya. Iya kan? Kan jumlah baru, tidak ada hubungannya dengan apa? Lau. Penafian murni. Gua dahil tahti hukum lau. Tidak masuk di bawah hukumnya apa? Lau kultu, saya katakan, innama yajuzu tanazuk bisyarat ayyakuna bainal amilain irtibat. Syarat tanazuk dengan syarat harus dua amil itu ada hubungannya. Wa takdirul istinaf yuzilul irtibat. Kalau kita takdirkan istinaf, memang hilang hubungannya. Berarti ya sudah, kalau memang istinaf, selesai masalah. Selesai apa? Masalah. Makanya di sini kita katakan dari awal, bukan tanazuk. Kalaupun diatopkan, bukan tanazuk karena rusak makna. Paham ini? Kalau diatopkan. Kalau antum takdirkan jumlah baru, lebih-lebih lagi bukan tanazuk. Kenapa? Karena memang kalau jumlah baru, berarti dia tidak minta yang itu. Paham kan? Dia tidak menginginkannya. Kalau ini tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan kalau antum keluarkan dari masalah yang ada. Selesai. Semua. Tinggal setelah itu, berbicara tentang bab mansubat. Walaupun sudah belum mulai dengan bab mansubat, tanazuk masuk di mansubat juga. Tahu kan? Istighol masuk di mana? Mansubat. Iya, tapi didahulukan, diikutkan di bab apa? Marfu. Sekarang setelah itu tinggal berbicara kepada maful-maful saja. Ini maful-maful ini kita akan berjalan cepat. Karena maful ada lima kan, semuanya mirip. Beda sedikit saja perbedaannya. Ini cepat saja. Cukup dulu, masih banyak waktu? Cukup? Cukup dulu? Hah? Ismail? Alhamdulillah. Kita cukup sebagainya. Terima kasih.